إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan tema khutbah, yaitu as-sabru 'indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita pasti pernah mengalami, merasakan dan mendapatkan yang namanya ujian ataupun musibah. Entah musibah yang menimpa diri kita atau keluarga kita atau mungkin harta kita. Karena setiap musibah itu adalah semua perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Besar ataupun kecil, segala yang tidak disukai oleh diri ini disebut musibah. Yang demikian sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ma asabal mu'min ma yakrahu fa huwa musibah." Segala sesuatu yang menimpa seorang mukmin dan dia tidak menyukai perkara itu, itu adalah musibah. Maka setiap kita pasti mengalami hal ini. Tetapi perlu diketahui bahwa keadaan orang yang mendapatkan musibah atau ujian berbeda-beda. Ada di antara mereka yang ketika mendapatkan ujian, mereka mendapatkan pahala, penghapusan dosa, dan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian yang lain, ketika mendapatkan musibah, justru bukan mendapat pahala, tetapi mendapatkan dosa dan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting bagi kita mengetahui, siapa mereka yang mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lain supaya ketika kita mendapatkan musibah, kita bisa menempuh jalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Barakallahu fikum. Adapun mereka yang mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu yang ketika mendapatkan musibah, mereka ikhlas, mereka ridho, dan mereka bersabar atas ujian yang menimpa mereka. Golongan inilah yang akan mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebaliknya mereka yang akan mendapatkan murka dan dosa dari Allah, yaitu ketika mendapatkan ujian ataupun musibah, mereka tasakhut, marah, tidak terima, berbanting, ya, tidak menerima dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Marah ketika mendapatkan ujian. Nah, inilah yang ketika mendapatkan musibah, dia akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian sebagaimana dijelaskan di dalam suatu hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan ujian atau musibah tersebut, maka baginya keridhaan Allah. Faman sakhita falahu sukh. Dan siapa yang ketika mendapatkan ujian, dia marah, murka, tidak terima, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis rawahu At-Tirmidzi. Hadis di atas menjelaskan kepada kita akan wajibnya bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan ketahuilah bahwa hukum asal musibah atau ujian itu kasih sayang Allah. Sebagaimana hadis yang barusan kita baca. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan berikan musibah kepada mereka. Dan keadaan orang yang mendapatkan musibah terbagi dua. Ada orang yang soleh. Ada orang yang soleh. Dan ada orang yang fajir. Orang yang ketika mendapatkan ujian. Dan dia orang yang soleh. Orang yang istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah dari ujian itu adalah untuk menggugurkan dosanya. Dan mengangkat derajatnya. Tetapi jika yang diberikan musibah itu adalah orang yang pendosa, orang yang suka meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka tujuan Allah berikan musibah itu supaya dia kembali, supaya sadar kepada Allah, sadar kembali dia menjadi hamba yang taat kepada Allah. Maka kita introspeksi diri kita masing-masing. Ketika kita mendapatkan ujian, lihat, apakah saya sudah menegakkan hak Allah? Apakah saya sudah berusaha untuk menjaga ketaatan kepada Allah? Kalau ini sudah ada pada kita, mudah-mudahan ujian tadi tujuannya untuk mengangkat derajat kita di sisinya. Tapi kalau kita merasa kita orang yang suka melanggar perintah Allah, tidak pernah sholat, tidak suka sholat atau masih bolong-bolong sholatnya, atau masih suka memakan yang haram, atau masih suka meminum yang haram, maka itu tujuannya agar Allah menyadarkan dia. Agar dia kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Juga musibah atau pahala yang akan didapatkan itu sesuai dengan besarnya musibah. Semakin besar musibah ujian yang dia rasakan, dia dapatkan, semakin besar pula pahalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna idzamal jazaa' ma'a idzamil bala'." Besarnya pahala yang akan diberikan seukuran dengan besarnya musibah. Maka semakin besar musibah yang dia rasakan, semakin besar pula pahala Allah yang akan dia dapatkan. Nah, oleh karena itu hendaknya kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah ketika mendapatkan musibah. Mungkin itu cara Allah untuk menghapuskan dosa kita. Mungkin itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Mungkin itu cara Allah untuk mengembalikan kita dan menyadarkan kita agar kembali kepada agamanya. Kata Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu tidak suka, tapi ternyata baik menurut Allah. Kita enggak ada yang suka mendapatkan musibah, tapi ternyata itu baik menurut Allah. Tiba-tiba kita mendapatkan derajat yang tinggi tanpa kita sadari. Dan pahala sabar adalah pahala yang tanpa batas. Hanya Allah yang mengetahui besaran pahala orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah semakin besar pahala, ya semakin besar ujian, semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Dan ketahuilah bahwa segala kesusahan, kesedihan, kepayahan itu semua akan menggugurkan dosa orang yang mengalaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, beliau berkata, "Ma asabal muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin." Tidaklah seorang muslim, seorang mukmin tertimpa musibah atau kesedihan, atau kesempitan hidup, kesusahan hidup, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menancap di kakinya, atau menancap di dirinya, melainkan illa kafarallahu biha minhu khotoyah. Melainkan Allah akan hapus darinya dosa-dosanya. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan ada derajat yang lebih tinggi lagi bagi orang yang mendapatkan musibah, yaitu bersyukur atas musibah yang dia terima. Karena dengan syukur, yakni dia berprasangka baik kepada Allah, Allah menghapus dosa-dosa dari dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari awal khutbah, kita banyak mendengar kata sabar. Sabar yang seperti apakah yang dimaksud di dalam hadis tersebut? Yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah orang yang pertama kali mendapatkan musibah, kemudian dia bersabar. Jadi sabar yang dimaksud di dalam hadis, di dalam ayat, yaitu yang ketika pertama kali mendapatkan musibah, dia bersabar, dia ikhlas, dia ridho. Bukan orang yang setelah suaranya habis, menangisi kepergian anaknya. Bukan setelah air matanya habis karena menangisi kepergian saudaranya. Itu yang dimaksud sabar, bukan. Jadi innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali terjadinya. Anak meninggal, sabar, ujian dari Allah. Inilah yang digolongkan orang-orang yang sabar dan dia yang akan mendapatkan pahala. Disebutkan dalam suatu hadis, ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang anaknya meninggal dunia. Wanita tersebut menangis, meraung-raung, ya, mengiringi kepergian anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di belakang wanita tersebut, kemudian berkata, "Isbiri wahtasibi." Sabar dan harapkanlah pahala Allah. Tetapi wanita tadi tidak tahu kalau itu adalah Rasul. Apa yang dia katakan? "Ilaika anni, fa innaka lan tusib bi musibati." Pergi kamu dari sisiku karena kamu tidak merasakan musibah yang saya rasakan. Rasulullah tidak meladeni, beliau pergi meninggalkan wanita tersebut. Lalu dikatakan oleh salah seorang sahabat, "Tahukah kamu siapa yang berkata kepadamu tadi?" Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala wanita itu mengetahui bahwa itu Rasul, dia langsung menyusul Rasulullah ke rumahnya. Barulah dia berkata, "Ya Rasulullah, asbir wa ahtasib." "Ya Rasulullah, saya sabar dan saya mengharapkan pahala Allah." Apa kata Rasul? "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sabar itu ketika pertama kali terjadinya. Ya, hadis rawahu Tirmizi. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Ini yang dapat khatib sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk khatib dan jamaah sekalian. Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana la tada'anna dhanban illa ghafartah, wala daynan illa qadaytah, wala aduan illa qasamtah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.